anak kambing saya di bawah pohon waru. Mana dek mana jantung hati saya, jantung hati saya itu yang baju biru. Dacamarica, dacamarica, dacamarica itu yang baju biru. Dacamarica, dacamarica, dacamarica itu yang baju biru. Mana di mana anak kambing anak itu di pohon jengkol. Mana di mana jantung hati anak, jantung hati anak itu yang doyan jengkol. Dacamarica, dacamarica, dacamarica, ya doyan jengkol. Dacamarica, dacamarica, dacamarica, dia di kejengkolan. Anak kambing saya, anak kambing saya ada di pohon timbul. Mana dek mana jantung hati saya, jantung hati saya itu yang kakinya bubul. Dacamarica, hey! Dacamarica, dacamarica itu yang kakinya bubul. Dacamarica, dacamarica, dacamarica, acala baik hatinya.